duduk sendiri antara jejalan manusia. Diam seakan terpeku bisu. Boneka usang di tangannya, tanpa baju lengan dan kaki, yang ada cuma tubuh yang buru. Air matanya basah berderai, mulut yang mungil gemetaran dan menggumamkan tentang kesedihannya yang lama berputus kasih. Dia cinta ibu dan bapak, kalau saja itu dia punya. Hari-hari sepi baginya, adakah dunia yang lebih cantik untuk diri seorang gadis kecil? Matanya basah berderai, mulut yang mungil gemetaran dan menggumamkan tentang kesedihannya yang lama berputus kasih. Dia cinta saja itu dia punya. Hari-hari ini sepi baginya, adakah dunia yang lebih cantik?